Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Masyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al aba wal ummahat, wal ikhwan wal akhwat, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dan kita memujinya dengan ucapan tahmid alhamdulillah pada hari Ahad di pagi hari ini, tanggal 20 bulan Safar tahun 1437 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kesempatan ini. Allah SWT memperkenankan kita dengan takdirnya untuk berjumpa di majelis pengajian materi Tarbiyatul Aulad atau pendidikan anak-anak Islam. Setelah beberapa bulan lamanya kita belum bisa melanjutkan pelajaran ini karena Allah belum memberikan taufik kepada kita. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah SWT meskipun setelah beberapa bulan lamanya yang kurang lebih terhitung hampir yaitu 5 bulan kita tidak atau belum melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, Allah SWT memperkenankan kita untuk melanjutkan materi kita. Pembahasan kita tentang masalah dunia pendidikan anak Islam, membaca kitab yang ditulis oleh beliau Asy-Syaikh Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizullah Ta'ala dalam kitab beliau Fiqih Tarbiyatul Abna, yaitu hukum-hukum sekitar pendidikan anak. Hukum-hukum sekitar pendidikan anak. Adapun bab yang akan kita pelajari adalah masih membahas masalah tasjik, bagaimana praktik-praktiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, dan secara umum bagaimana praktik-praktik syariat di dalam apa metode pembelajaran terkait dengan memberikan motivasi agar anak-anak atau anak didik itu memiliki apa semangat dan tekun di dalam berbuat kebaikan. Disebutkan oleh Syekh Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi Hafizullah Ta'ala pada halaman 107 pada kitab yang ada di hadapan kita ini, kata beliau, imamatu asibian lisolah. Imamah yang dimaksudkan adalah imam solat, yaitu keimaman asibian seorang anak lisolah untuk sholat berjamaah, namanya sholat yang ada imamnya, berarti dimaksud adalah sholat berjamaah. Kata beliau, Syekh Abu Abdullah Mustafa Ibn Al-Adawi, mengomentari judul yang beliau buat ini, dengan mengatakan, wahadihi aidan min suwari tasji'i madamu hafazatan li kitabillahi azza wa jalla. Dan ini, kata beliau, artinya apa? Menjadikan anak itu sebagai imam dalam sholat berjamaah, pada dia usianya masih anak-anak, belum remaja, apalagi dewasa, apalagi sudah orang tua, belum. Ini termasuk bentuk tasji, metode atau manhaj nabawi, manhaj syar'i di dalam memberikan motivasi bagi anak agar anak itu apa? Senang dan cinta berbuat kebaikan. Senang dan cinta berbuat kebaikan. Kata beliau tadi, wahadihi aidan min suwari tasji', dan ini juga termasuk bentuk-bentuk dari tasji', yaitu memberikan motivasi atau dorongan kepada anak. Disyaratkan di dalam bab ini, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kapan menjadikan anak-anak itu apa? Menjadi imam di dalam salat berjamaah. Madamu hafazatan li kitabillahi azza wa jalla. Madamu, selagi keadaan anak-anak kita itu hafazatan, memang anak-anak yang menghafal Al-Quran. Anak-anak yang menghafal Al-Quran. Berarti apa? Ditinjau dari sisi hafalan Al-Qurannya. Hafalan Al-Qurannya. Anak-anak, hafalan Al-Qurannya lebih terenten. Nah, bacaan Al-Qurannya lebih bagus. Tajwidnya lebih baik. Tahsin kiraahnya lebih mumpuni. Termasuk yang dihafalkan juga lebih banyak. Maka apa? Dalam keadaan seperti itu, sebagai orang tua atau para pendidik, ustadz atau ustazah, boleh dalam rangka memberikan tasji atau motivasi anak-anak yang seperti itu, agar dia itu tekun dan rajin menekuni kebaikan yang ada berupa menghafal Al-Quran, untuk diangkat menjadi imam. Untuk diangkat menjadi imam dalam sholat berjamaah. Masya Allah. Keterangan ini berdasarkan hadis yang sahih. Berdasarkan hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih Al-Bukhari. Kisah tentang sahabat kecil waktu itu, yaitu Amr ibn Salamah. Amr ibn Salamah. Amr ibn Salamah ketika sudah dewasa bercerita, yang kisahnya ada disebutkan Imam Bukhari ini. Apa katanya? Dulu kami, yaitu maksudnya adalah para sahabat, termasuk adalah Amr ibnu Salamah, berada di tempat kediaman kami. Di tempat kediaman kami, yang kebetulan tempat kediaman kami waktu itu, kata Amr ibnu Salamah, adalah tempat yang ramai, banyak orang yang berlalu-lalang lewat kediaman kami. Sebenarnya tidak beda dengan tempat kita ini. Ya. Tempat kita ini begitu ramainya karena namanya jalan tembus, ya. Jalan tembus itu jalan yang banyak orang melaluinya. Nah, dan memang terbukti begitu, kalau kita itu kesiangan, bapak-bapak yang ada di jalan-jalan kita itu kesiangan, rumahnya di pinggir jalan itu terkadang tidak bisa apa mengeluarkan mobilnya karena padatnya. Nah, kata Amr ibn Salamah, tempat kediamannya beliau dan para sahabat yang lainnya yang ada pada waktu itu adalah di tempat yang ramai. Nah, di tempat yang ramai, yang banyak, yaitu para yang berlalu lalang. Nah, maka kemudian kata Amr ibn Salamah bercerita, waktu itu ada beberapa rombongan yang berkendaraan yang lewat. Ada beberapa yang berkendaraan yang lewat. Kalau sekarang ini naik motor, naik sepeda, naik mobil, kalau dahulu yang dimaksudkan berkendaraan adalah naik onta, naik kuda, naik keledai dan yang semisalnya. Dari kendaraan-kendaraan yang dulu dikendari oleh para sahabat. Maka kami, yaitu Amr bin Salamah dan beberapa sahabat yang lainnya, bertanya kepada para pengendara itu, nah, ada apa dengan manusia? Ada apa dengan manusia? Nah, ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan orang ini? Begitu. Sehingga mereka mengatakan mereka, yaitu orang-orang yang berkendaraan tadi, mengatakan kepada Amr bin Salamah dan beberapa orang yang bertanya, karena apa? Amr bin Salamah itu menyangka bahwa Allah SWT yang mengutus, yang menyuruhnya, dan manusia padanya itu bertanya-tanya tentang apakah ada orang yang diberi wahyu, tentang apakah Allah SWT itu memberikan wahyu kepada orang tertentu, sehingga masalah itu menjadi masalah yang besar. Masalah itu menjadi masalah yang besar, sehingga kok banyak orang yang datang, banyak orang yang kepengen tahu dan yang sebagainya. Peristiwa itu, yaitu menanyakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia pada bertanya-tanya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Amr bin Salamah, peristiwa itu benar-benar melekat pada hatiku. Peristiwa itu melekat pada hatiku. Nah, pada waktu itu orang-orang Arab, nah, Islamnya mereka itu, nah, agama Islam yang ada pada mereka, kalaulah mereka itu sudah masuk Islam, itu mereka itu layaknya orang awamnya kaum muslimin. Layaknya orang awamnya kaum muslimin. Sehingga karena mereka seperti itu keadaannya, mereka pun memerintahkan agar perkara itu dilupakan. Nah, agar perkara itu dilupakan. Nah, peristiwa itu dilupakan saja. Nah, kalau seandainya nanti akan muncul dan diketahui bahwa ada laki-laki yang dia diberi wahyu, maka kita akan tahu bahwa dia adalah nabi yang benar. Bahwa dia adalah nabi yang benar. Begitu. Tetapi berbeda dengan Amr bin Salamah, dia benar-benar terkesan dengan peristiwa tersebut. Adapun yaitu sebagian orang Arab waktu itu tidak begitu ambil pusing. Nah, ketika perang yang dimaksudkan adalah kemenangan-kemenangan kaum muslimin sudah nampak, tinggal tibalah waktunya Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Para sahabat yang waktu itu ada yaitu di Fathu Makkah, nah, maka mengundang ketertarikan orang-orang Arab itu untuk berbondong-bondong masuk Islam. Orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Nah, sampai apa? Bapakku, kata Amr bin Salamah, nah, bapakku dan kaumku pun bersegera bergegas juga masuk Islam. Nah, jadi termasuk bapaknya, nah, Amr bin Salamah itu, berarti Salamah, nah, itu pun bergegas masuk Islam, kata Amr. Ketika datang, maka berkatalah yaitu dengan perkataannya, jitukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Nah, aku telah datang kepada kalian, yaitu kepada kaum kepada kaum, yaitu Amr bin Salamah. Aku datang kepada kalian min indi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan, dari Nabi yang benar, itu Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa lagi didustakan. Maka dikatakan sallu salata kada fi hin kada, maka tegakkanlah salat oleh kalian di saat seperti ini, di kampung seperti ini. Wa sallu salata kada fi hin kada, dan salatlah ini di tempat ini atau di kampung ini. Itu perintahnya. Berarti apa? Kaum muslimin meskipun dia itu adalah baru-baru masuk Islam, dengan dua kalimat syahadat yang telah ditegaskan, ditakrirkan, diikrarkan itu, kewajiban yang pertama-pertama adalah segera sholat. Nah, segera sholat. Nah, bagaimana kalau seandainya yang baru masuk Islam itu belum tahu bacaan-bacaan sholat, belum tahu gerakan-gerakan sholat, maka itulah setelah seseorang itu masuk Islam, wajib segera dia belajar sholat. Wajib segera dia belajar sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, maka wajib segera dia sholat. Bagaimana tata cara dia sholat? Dia harus wajib sholat dengan cara yang dia baru pahami, meskipun belum sempurna. Jadi kalau seandainya ada sekarang-sekarang ini ada orang masuk Islam di jam-jam 10 siang misalnya, maka dia wajib segera mempelajari sholat, karena kewajiban yang pertama setelah syahadatnya adalah sholat. Maka dia wajib belajar sholat sampai nanti itu datang sholat duhur. Sampai nanti datang sholat duhur. Begitu datang masuk waktu sholat duhur, dia wajib segera bersuci dengan berwudu. Kemudian dia harus menegakkan sholat dengan keadaan sholat yang dia mampu kerjakan. Barangkali cara tegak berdirinya belum sempurna, rukuknya, sujudnya, duduknya itu belum sempurna, tidak mengapa. Demikian juga tentang bacaan-bacaan sholatnya dia belum paham atau dia belum hafal, maka tidak mengapa, mana yang dia paham, mana yang dia hafal, atau mana yang dia bisa ucapkan. Karena kewajiban sholat sudah wajib kepada dia, maka dia wajib menunaikan sholat mastato, apa yang dia sanggup, yang dia mampu untuk menegakkannya. Karena mampunya hanya membaca takbir, kemudian tasbih, tahmid saja, maka di setiap gerakan sholat, posisi apapun, dia ucapkan itu. Misalnya setiap pergerakan, pergantian pergerakan, Allahu Akbar, dia setelah bertakbir untuk ruku, dia belum memiliki hafalan apapun dari doa ruku, yang dia tahu hanyalah takbir, kemudian tasbih, subhanallah, dan alhamdulillah saja. Maka dia baca itu. Maka dia baca itu dalam rukuknya. Kemudian ketika tegak iktidal, dia belum tahu zikirnya seperti apa, tasmi' itu bagaimana, tidak tahu sami Allahu liman hamidah, belum tahu. Maka dia bertakbir. Kemudian ketika sudah tegak berdiri, apa yang dibaca? Yang dia baca adalah takbir, tasbih, dan tahmid seperti yang itu tadi. Sujud pun demikian, duduk pun demikian. Dia wajib menegakkan sholat dengan keadaan apa yang dia bisa tersebut. Jadi kalau orang sudah masuk Islam, tidak boleh beralasan belum tahu bacaan sholat kemudian tidak sholat. Perhatikan, masih banyak di antara saudara-saudari kita kaum muslimin yang mereka itu apa? Enggan menyempurnakan sholat, enggan menegakkan sholat, itu karena alasannya tidak tahu atau belum mengerti bacaan-bacaan sholat. Selagi Anda sudah menetapkan bahwa agama Anda yang Anda yakini adalah Islam dengan syahadatain, maka Anda wajib sholat dengan keadaan apapun yang Anda sanggup untuk menegakkannya, meskipun belum punya hafalan doa-doa dan zikir-zikir di dalam sholat. Nah, maka begitulah diperintahkan kepada kaumnya, Amr bin Salamah, supaya segera menegakkan sholat. Kemudian dalam keadaan baru masuk Islam, tentunya jelas mereka tidak punya bacaan-bacaan, apalagi hafalan Al-Quran. Maka perintahnya adalah faidha hadaratis sholat, apabila sholat waktunya sudah tiba, kata Rasulullah kepada kaumnya Amr ibn Salamah, falyu'adzin ahadukum, maka salah seorang di antara kalian hendaknya adzan. berarti tegakkan sholat jamaah. Seseorang di antara kalian tidaknya adzan, yaitu satu kaum yang tinggal di satu daerah atau di satu kampung, ya, maka salah seorang di antara mereka hendaknya adzan apabila sudah tiba waktu sholat. Kemudian wal ya'ummukum aktsarukum Qur'anan, dan hendaknya yang mengimami kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Hendaknya yang imami kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Begitu disebutkan oleh Amr bin Salamah dari perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah ke kampung di kaumnya, sudah di kaumnya, mereka benar-benar tahu bagaimana kewajiban sholat, artinya itu benar-benar wajib ditegakkan, maka mereka pun harus mulai menegakkan sholat. Sudah tiba waktunya sholat, fanadharu, maka mereka pun memandang siapa di antara kaum kita ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, apakah Pak Tomo, apakah Pak Suto, apakah Pak Dadab, apakah Pak Siwur, dicari mana siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, maka wa falam yakun ahadun, maka tidak ada seorang pun saat itu aktsara Qur'anan, yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya minni, dibandingkan aku, kata Amr ibn Salamah yang masih bocah waktu itu. Amr ibn Salamah, dari mana dia itu menghafal Al-Qur'an? Karena dia itu perhatian dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatian dengan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Layaknya anak-anak, ya. Anak-anak itu dengan mudahnya menghafal dibandingkan dengan bapak-bapak. Makanya kalau bapak-bapak ini setoran hafalannya ya, agak jedel ini wajar. Agak jedel itu wajar. Nah, tapi meskipun wajar bukan berarti terus kita bersyukur dengan jedel, tidak. Nah, kita harus bersyukur dengan taufiknya Allah, kemudian kita berupaya lebih baik, kan begitu. Nah, karena menghafal itu taufik dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Mudah dan sulit menghafal itu taufik dari Allah, maka mintalah kepada Allah. Jangan hanya berpangku karena apa? Karena sudah usianya sudah lanjut, maka pastilah sulit menghafalkan. Jangan. Nah, berapa orang yang benar-benar diberi taufik oleh Allah dalam usia-usia senjanya menghafal Al-Quran dan diberi kemudahan, maka mintalah kepada Allah kemudahan. Nah, kata Amr ibn Salamah, tidak ada yang lebih banyak hafalan Qurannya dibandingkan diriku. Bagaimana kok dia mendapati seperti itu? Dia bercerita, lama kuntu tatkala aku sebelum ini atalaqqa minarukban, aku biasa wa mendengarkan Al-Quran minarukban dari para penunggang yang berlalu lalang di kampungnya. Nah, yang berlalu lalang di kampungnya, yang membicarakan tentang wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wa begitulah Amr ibn Salamah menghafalnya. Masya Allah, sekedar apa? Orang lewat. Para sahabatnya Rasul itu lewat menaiki kendaraannya dengan hajat-hajat tertentu sampai di kampungnya Amr ibn Salamah, disebutkan wahyu-wahyu Allah dan hafal, dan hafal. Masya Allah, berarti Allah memberikan taufik kepada Amr ibn Salamah untuk mudah menghafal Al-Quran. Karena akulah yang paling banyak hafal Al-Qurannya, kata Amr ibn Salamah mengatakan, faqaddamuni baina aidihim, maka mereka pun mendorong saya untuk maju. Mendorong saya untuk maju. Baina aidihim, di hadapan mereka, yaitu kaumku. Di hadapan mereka, yaitu kaumku. Nah, Ustaz, berarti ini kan dalil bolehnya kita dorong-dorongan. Bolehnya kita dorong-dorongan untuk siapa imamnya kita. Baik, ini dalil. Bolehnya dorong-dorongan. Perhatikan para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Yang didorong ini memang orang yang berhak, yang paling utama menjadi imam. Orang yang paling berhak, yang paling utama menjadi imam, maka yang didorong. Karena apa? Atas perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa di antara kaum itu yang dia lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, lebih bagus bacaannya, tajwidnya lebih tertata dan semisalnya, maka dia itu yang diutamakan untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Makanya para bapak, para ibu, nah, apabila di kampung misalnya, nah, tidak ada masjid, di masjid tidak ada imam rawatib, nah, apalagi sholat jamaahnya hanya rawatibnya itu, sholat jamaahnya hanya maghrib, isya sama subuh, duhur asar itu, nah, terkadang itu apa? Kebingungan imamnya itu siapa, makmumnya sudah siap, imamnya itu siapa. Nah, maka siapa yang di paling utamakan untuk maju? Nah, bukan yang diutamakan adalah dia pak guru apa bukan pak guru? Tidak. Dia ini PNS apa tidak PNS? Bukan. Nah, dia ini anggota apa bukan anggota? Maksudnya itu anggota itu berarti kalau tidak TNI, Polri. Nah, dia anggota apa bukan anggota? Tidak. Nah, dia ini pejabat apakah bukan? Bukan begitu yang dipilih ini. Nah, jadi diberikan kewibawaan seseorang untuk menjadi imam bukan karena kewibawaan seseorang yang dia itu memiliki pangkat atau martabat, bukan, tetapi adalah karena dia memiliki Al-Qur'an. Maka carilah di antara mereka itu yang punya Al-Qur'an. Meskipun barangkali tidak ada yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan yang bapak-bapak PNS yang hadir sholat duhur di situ. Dibandingkan bapak-bapak anggota yang Polri maupun yang TNI yang hadir di situ. Dibandingkan para PNS yang lainnya dan yang lainnya, kecuali yang paling banyak ternyata adalah marbotnya masjid. Nah, kenapa kok dia lebih banyak hafalannya? Karena dia kerjanya di masjid. Waktu luangnya dia pergunakan untuk menghafal Al-Quran. Kenapa dia paling bagus bacanya? Karena dia itu dekat dengan ustadznya, sehingga dia itu mempelajari tajwidnya. Meskipun dia marbotnya yang dia itu biasa kerjanya adalah mengepel masjid, menyapu halaman masjid, membersihkan kamar mandi dan tempat wudu masjid. Berarti bukan yang itu untuk diremehkan, enggak. Justru dengan hal imam ini dia lebih berwibawa. Karena apa? Al-Quran. Sehingga pak guru yang hadir pun dia harusnya. Harus dia merasa rendah di hadapan marbotnya masjid karena dia memiliki Al-Quran. Anggota-anggota apakah Polri, apakah PNI, apakah TNI yang hadir pun juga harus begitu. Dia harus merasa rendah dibandingkan dengan beliau yang karena dia adalah memiliki Al-Quran. Ini salah satu di antara bentuk, nah, salah satu di antara bentuk janji Allah SWT bahwa Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang memiliki Al-Quran di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Sehingga para bapak para ibu yang kondisinya seperti itu, maka marbot inilah yang hendaknya didorong untuk maju. Nah, didorong untuk maju. Nah, bukan alasannya tidak ada rotan akar pun jadi, bukan. Tapi memang dialah yang paling afdal untuk menjadi imam. Dia yang paling berhak untuk menjadi imam menurut petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dimajukan bukan apa? Karena tidak ada. Nah, anu Mas, ini Pak imamnya tidak ada, kamu saja yang maju jadi imam. Bukan begitu. Nah, kalau sekedar Mas, kalau sekedar Dek, kalau sekedar Bang, kalau sekedar ini, maka tidak demikian untuk mencari imam. Kenapa tidak mencari yang Pak? Kenapa tidak mencari yang lebih dari sekedar Mas dan Bang, tapi Pak mungkin yaitu dan atau komandan kan itu ya, dan sebagainya. Kenapa tidak cari yang itu? Nah, mestinya yang lebih ditakuti, lebih diberi wibawa kan yang anggota misalnya begitu. Nah, maaf dan Anda saja yang jadi imam dan misalnya begitu. Karena Anda komandan misalnya begitu. Tidak demikian. Jadi bukan sekedar karena tidak ada imamnya, Mas sampai saja yang jadi imam, tidak. Tapi dicari siapa yang punya Al-Qur'an. Sehingga memajukan, menyuruh orang maju pun demikian. Dasarnya bukan karena tidak ada, bukan karena saya malu kalau jadi imam, bukan karena saya ini, nah, tidak merasa lebih pantas kalau menjadi imam, tidak, tetapi didorong orang karena kita tahu dialah yang paling banyak Al-Qur'annya. Saya mungkin sudah pernah menyampaikan yang demikian itu juga terjadi di majelisnya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah taala. Ketika datang waktu sholat majlis pengajiannya beliau, maka murid-murid senior beliau itu menghormati beliau untuk menjadi imam. Karena Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani adalah imamnya. Maksudnya imam dalam hal ilmu. Nah, imam dalam hal ilmu. Mereka menunggu supaya Syekh Al-Albani maju ke depan. untuk menjadi imam. Nah, tapi Syarbani tidak mau maju ke depan, karena beliau apa? Bukan orang yang ahli atau bukan orang yang lebih di dalam hal Al-Quran. Nah, maka beliau menyuruh yaitu muridnya beliau, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr Hafizullah Ta'ala, yang beliau adalah memang spesial dalam bab ini. Nah, beliau adalah memiliki Al-Quran, beliau memiliki ilmu Al-Quran, bahkan beliau itu adalah yang memiliki majlis Al-Quran. Nah, maka disuruh maju oleh Syekh Muhammad, Syekh Al-Albani. Nah, taqaddam ya Aba Anas. Nah, kata Syekh Musa, enggak. Lah, antum ya Syekh. Nah, maka Syekh Muhammad Al-Albani, nah, sedikit agak keras didorong. Nah, taqaddam ya Aba Anas, fa inna qaddamaka nabi. Majulah kamu wahai bapaknya Anas. Nah, sesungguhnya yang mendorong kamu maju bukan saya tetapi Nabi. Berdasarkan hadis ini maksudnya. Berdasarkan hadis ini. Seandainya Rasulullah tidak menyuruh orang yang paling banyak Al-Qurannya yang maju, maka saya tidak mendorong kamu. Berarti yang mendorong kamu bukan saya tetapi adalah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah. Apabila sudah Rasul yang memerintahkan, maka begitulah seorang syekh, seorang guru, seorang ustaz, seorang kiai, seorang tuan guru, nah, maka pun harus sami'na wa ta'na. Tetap yaitu didengar dan ditaati apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Musa Al-Albani menjadi makmum, kemudian muridnya yaitu Syekh Muhammad Musa Al-Nasr menjadi imamnya. Masya Allah, itulah yang ada. Jadi kita pun harusnya demikian. Nah, siapa tuh yang harus menjadi imam? Nah, siapa kira-kira ini yang di antara kita yang hafalannya paling banyak? Nah, Gus, Anda saja yang maju jadi imam, karena Anda yang kami pandang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, nama saya bukan Agus, Pak. Nama saya Muhammad. Ya, Mus Ahmad. Nah, misalnya gitu. Padahal masih yang dipanggil Gus itu dipanggil Gus karena banyak ilmu agamanya. Nah, dipanggil Gus. Dinisbatkan kepada anaknya kiai, misalnya gitu. Ternyata namanya bukan Agus, katanya. Nah, tidak mengapa. Nah, jadi apa? Didorong, disuruh maju bukan karena apa-apa. Karena Rasulullah itu menyuruh kita maju. Karena siapa yang maju adalah yang paling banyak Al-Qur'annya. Nah, begitulah yaitu Amr ibn Salamah. Amr ibn Salamah disuruh maju oleh kaumnya untuk mengimami kaumnya yang sudah bapak-bapak yang tokoh-tokoh dan yang semisalnya. Apa kata Amr ibn Salamah? Wa ana ibnu sittin aw sab'ina sini. Aw sab'i sini. Waktu itu usiaku baru 6 atau 7 tahun saja. Masya Allah. Baru 6 atau 7 tahun saja. Jadi kelas 1 SD sekarang. Nah, tetapi apa? Hafalannya sudah banyak. Menghafalnya bukan apa? Bukan yaitu mondok, bukan di sekolahan, sekedar menunggu orang-orang yang lewat, para sahabat Rasulullah yang menyampaikan pengajaran Islam, Al-Quran, Wahyu. Nah, ketika ada para sahabat yang menaiki kendaraan kemudian mampir, nah, ditanyai, ada apa dengan manusia? Apa yang dibawa oleh ini? Apa yang datang dari Wahyu? Nah, kemudian disampaikannya, didengarkan dengan seksama sampai dihafalnya. Kemudian dihafalkan di hatinya Amr ibnu Salamah. Masya Allah, luar biasa. Nah, kemudian wakanat aliyya burdatun. Waktu itu saya memiliki burdah. Burdah itu kain yang luas yang dibelitkan. Kalau sekarang itu seperti selendang. Nah, kain yang seperti selendang dibelitkan di badan saja. Belitkan di badan saja. Kuntu idza sajadtu taqallasat anni. Kalau aku sujud, maka sendangku itu, nah, menyingsing atau yaitu menyingkap badanku. Nah, taqallasat anni. Faqalat imra'atun minal hayy. Maka ada seorang perempuan dari kampung sekitar itu yang berucap, ala tughattuna anna ustaqari'ikum. Kenapalah kalian tidak menutup dari pandangan kami para wanita pantatnya pembaca Al-Quran kalian itu. Nah, usta itu, ustun itu adalah paha bagian atas, berarti sudah dekat pantatnya. Kenapalah kalian tidak menutupi dari pandangan kami kaum wanita ustaqari'ikum, yaitu apa? Bagian pantatnya, qari'nya kalian ini. Masya Allah, imamnya tidak memiliki pakaian yang cukup dipakai sehingga ketika sujud pun apa? Tersingkap. Nah, tersingkap. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, fashtarau maka kemudian kaumnya pun membelikan, membelikan. Faqata'u li qamisan, membeli yaitu kain, kemudian dipotong untuk dijadikan gamis. Dipotong dijadikan gamis, qamisan, jadikan gamis. Berarti kalau dijadikan gamis itu berarti bagaimana? Pakaian yang panjang. Dijadikan gamis yaitu pakaian yang panjang. Fama farihtu bi syai'in farhi bidzalikal qamis. Maka di hari itu tidak ada sesuatu yang lebih menggembirakan saya. Tidak ada yang lebih menggembirakan saya dibandingkan gamis yang telah diberikan dan telah dibuat untukku tersebut. Yang telah dibuat untukku tersebut. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih Al-Bukhari. Pelajaran yang bisa diambil diantaranya adalah bolehnya kita itu memberi motivasi, tasyji kepada anak-anak agar mereka itu semangat, agar rajin di atas kebaikan dengan menjadikan mereka sebagai imam apabila mereka memang penghafal Al-Quran. Mungkin salah satu metode Nabi dalam memberikan tasyji anak-anak untuk menghafal Al-Quran. Barangkali, para bapak, para ibu, barangkali, justru putra-putra kita ini lebih banyak hafalnya daripada kita. Barangkali. Saya tidak tahu. Barangkali saja. Bisa jadi putra-putra kita itu lebih banyak hafalnya daripada kita. Bacanya juga lebih teteh daripada kita. Maka, seandainya di rumah, sholat-sholat malam, di akhir-akhir yaitu malam, anak kita itu diperturutkan untuk sholat, dia diberi motivasi. Karena kamu lebih banyak hafalan Al-Quran dari bapak, karena hafalan Al-Quran itu lebih baik daripada bapak, kamu tak jadikan imam sholat malam di rumah. Karena kamu rajin menghafal Al-Quran. Ini termasuk bentuk tasyji, motivasi kepada anak agar mereka tekun dan rajin menghafal Al-Quran. Ini adalah baik. Dan itu hendaknya diajarkan kepada yaitu anak-anak kita untuk memberikan mereka motivasi. Kalau ini adalah salah satu contoh, maka sesungguhnya contoh yang lain sudah pernah disebutkan di dalam bab-bab yang sebelumnya. Bagaimana memberikan motivasi kepada anak agar anak itu tekun berbuat kebaikan, tidak sekedar menjadikan mereka sebagai imam, tetapi ada perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kemudian juga pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini pula, sahnya berimam kepada anak-anak yang masih kecil. Anak-anak yang masih kecil itu juga sah sholatnya. Karena waktu itu Amr bin Salamah baru usianya 6 atau 7 tahun. Tentu belum balig. Dikatakan anak-anak itu adalah belum balig. Jadi imam apabila itu belum balig pun hukum sholatnya sah. Syaratnya apa tadi itu? Selagi anak-anak itu memang lebih baik bacaan Al-Qur'annya, lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi para bapak, para ibu, meskipun anak-anak tidak bisa diremehkan. Kalau dia memang punya Al-Qur'an, maka dia lebih berhak menjadi imam. Lebih berhak menjadi imam. Maka benar-benar bahwa Nabi SAW itu memberikan pelajaran kepada kita yang paling berhak menjadi imam bukan karena pangkat dan derajat, tapi karena Al-Qur'an. Itu yang paling diutamakan karena Al-Quran. Pelajaran yang selanjutnya adalah bahwa anak-anak yang belum balig itu boleh apabila tersingkap auratnya. Karena anak-anak belum balig itu belum wajib menutup aurat. Belum wajib menutup aurat. Sehingga boleh seandainya tersingkap auratnya. Namun para bapak, para ibu, para ulama juga memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya anak-anak itu dibiasakan. Karena pembelajaran itu juga termasuk pembiasaan. Kalau seandainya dari anak-anak tidak dibiasakan, bisa jadi nanti sampai dia balik tidak terbiasa menutup auratnya. Maka harus ada pembiasaan. Berarti dimulai dari sejak sebelum balik. Makanya anak-anak yang perempuan sudah biasa diingatkan tentang malu apabila tidak menutup aurat dengan jilbab. Meskipun tidak ditekankan wajib, bukan. Tetapi apa? Diberi pembelajaran seperti itu. Diberi pembelajaran seperti itu. Dibiasakan, disegerakan mereka dikenalkan dengan berjilbab, disegerakan dia itu mengenal, misalnya cadar, misalnya dibuatkan yaitu jilbab yang sudah mengenakan cadar, meskipun itu belum wajib bagi mereka. Ini sekedar pembiasaan. Itu hal yang dianjurkan oleh para ulama. Nah, adapun aslinya, kalau seandainya anak-anak yang belum balik itu terlihat auratnya itu tidak berdosa mereka. Tidak berdosa. Dan itu hal yang tidak mengapa. Hal yang tidak mengapa. Nah, seperti di dalam hadis ini, Amr ibn Salamah, sampai kelihatan pantatnya oleh kaum wanita. Padahal dia jadi imam. Nah, pada bapak-bapak ibu, pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, sebagian yaitu pelajaran lagi bahwa orang yang dia sholat, maka dia wajib menutup auratnya. Dia wajib menutup auratnya. Termasuk syarat sahnya sholat seorang adalah menutup auratnya. Menutup auratnya. Nah, bagaimana yaitu imamnya ini tersingkap auratnya di saat dia menjadi imam, bahkan dari saat dia sedang sujud. Nah, para ulama menyebutkan bahwa tuntutan seseorang rapi menutup auratnya adalah di saat dia tegak berdiri. Dalam keadaan dia tegak berdiri. Jadi kalau kita posisi tegak berdiri, maka wajib aurat kita tertutup rapi. Adapun dalam posisi atau kondisi yang lainnya, seandainya bukan karena disengaja, karena pakaiannya yang memang cekak seperti miliknya Amr ibn Salamah, sehingga apabila dipakai ruku sampai pahanya tersingkap, maka tidak mengapa. Nah, meskipun di dalam sholat, maka tidak mengapa. Oleh karenanya para bapak, para ibu, bukan berarti apa? Bukan berarti bolehnya kita memakai pakaian asal-asalan, sekedarnya, tidak. Karena perintah Allah SWT itu jelas. Ya ayuhan nas, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, kenakan. Perhiasan-perhiasan kalian itu kenakan. Ketika anda sholat. Berarti apa? Dianjurkan kita memakai pakaian yang paling bagus, yang paling bersih, yang paling menutup aurat yang kita miliki. Kenapa Amr bin Salamah memakai yang seperti itu? Karena keadaan waktu itu dan tidak sekedar peristiwa ini. Ada juga peristiwa yang lainnya di Masjid Nabawi bahkan. Sebagian sahabat-sahabat yang memang miskin, tidak memiliki pakaian yang cukup, mereka apabila ruku, apabila sujud pun kelihatan sebagaimana Amr bin Salamah juga kelihatan. Tapi bukan waktu tegak berdiri. Dan itu tidak ditegur oleh Allah, tidak ditegur oleh Rasulullah. Menunjukkan hal itu boleh apabila tidak dalam kondisi posisi berdiri. Kalau mereka berdiri, memang jubahnya mereka, gamisnya mereka sudah menutup sampai ke lutut. Tapi ketika mereka itu rukuk, ketika mereka itu sujud, maka tidak aman dari tersingkap atau terlihat sebagian dari paha mereka. Padahal paha termasuk aurat yang wajib ditutup. Tetapi mengapa itu dibiarkan? Tidak ditegur oleh Allah, padahal Allah zat yang maha tahu. Rasulullah menjadi nabi dan rasul yang diberi wahyu. Tidak ada teguran menunjukkan bahwa perkara itu adalah perkara yang tidak mengapa. Tetapi saya ragu, bahkan saya tidak yakin kalau seandainya keadaan hari ini ada orang yang misalnya tidak punya pakaian kecuali sarung satu saja. Yang dia pakai yaitu dibebalkan di badannya, menutup yaitu dari atas pusatnya kemudian sampai yaitu bawah lututnya. Selain itu dia tidak punya. Seandainya ditakdirkan ada, maka dia sholat dengan pakaian seperti itu juga sah. Karena memang tidak ada, bukan karena dia itu membolehkan hal yang demikian sehingga dia asal-asalan tidak. Karena memang tidak ada, maka boleh demikian juga sudah sah. Ini juga dalam keadaan-keadaan darurat. Barangkali, saudara-saudara muslim yang mereka terjebak kecelakaan pesawat misalnya di tengah-tengah hutan, sudah beberapa saat tidak diketemukan, sementara pakainya semuanya rusak, hanya ada sehelai dua helai kain saja, selembar dua lembar kain saja, maka dalam keadaan demikian dia boleh sholat dalam keadaan auratnya tidak tertutup sempurna sekalipun. Kenapa? Karena keadaan. Nah, kemudian para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah habis, maka tidak jadi kemudian, tetapi kita cukupkan pengajian kita sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah taala untuk materi-materi yang selanjutnya kita akan sampaikan pada pengajian kita di waktu yang akan datang. Dan mohon maaf untuk hari ini saya tidak bersedia menjawab pertanyaan. Jadi tidak ada pertanyaan dulu, pertanyaan nanti ditulis untuk PR untuk pengajian-pengajian di waktu yang akan datang, apakah malam Selasa, apakah malam Jumat, apakah Jumat pagi dan yang semisalnya. Insyaallah taala, karena saya ada hajat yang harus segera saya pamitan kepada panjenengan. Nah, wallahu taala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.